حفظه الله تعالى أيانه. Ya, berikutnya jawazim, berikutnya yang menjazmkan dua fi'il adalah ayyana. Ya. Nahu qaulika ayyana tuti'illah yu'inka. Ayyana tuti'illah yu'inka. Ah. Baik. Fi'il yang majzum yang pertama, tuti'. Tuti fi'ilun mudhari majzumun bi ayyana. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Nah, aslinya ata'a yuti'u, ya enggak? Ada ya-nya di situ. Ata'a yuti'u. Tapi karena ainnya atau lam fi'ilnya sudah sukun, ya sukun, maka dihadap aja ya-nya. Ya, dikasrahkan di situ karena berjumpanya dua sukun. Aina tuti'illaha yu'inka. Nah, yu'inka di sini, yu'inka inilah yang dia ini ya, sebagai jawab syart. Ya, jawab syart. Majzum walamatu jazmihi as-sukun. Ya. Ayyana dimanapun atau kapanpun Anda mentaati Allah, yu'inka, maka dia akan menolongmu. Ya, kalau tuti fa'ilnya domir mustatir fihi jawabat ujubat takdiru anta, yu'inka. Ya, fi'il mudhari majzum ya sebagai jawab syart, fa'il dhamir mustatir fihi jawazan taqdiru huwa, kaf dhamir muttasil mabni ala al-fath fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, ayana ini isim apa huruf? Isim. Berarti dia nanti kedudukannya sebagai apa? Fi mahal raf'in. Ya, sebagai apa? Fi mahalli raf'in, benar. Lah, dia dzarfiyah. Ya, fi mahali nasbin dzarfiyah. Fi mahali nasbin sebagai dzarab. Dzarab apa? Zaman, ya, kapanpun. Ya. Taib, ayyana kapanpun. Taib. Berikutnya aina. Nahu qaulihi ta'ala, aina ini isim apa huruf? Hah? Isim. Nah, berarti kalau aina jelas ya, di mana? Berarti ini dia nanti fi mahalli nasbin sebagai dzarab apa? Makan. Ya, dzarab makan. Nahu qawlihi ta'ala. Aynama takunu yudrikukumul maut. Aynama takunu yudrikukumul maut. Dimanapun kalian berada, maka maut akan menjumpai kalian. Ya. Aina di situ berarti ya. I'rabnya apa di sini? Ismu syart. Mabni ala fath fi mahalli nasbin dzarab. Nah, ma-nya sebagai apa? Ma? Ada tuh yang antum pegang usabiah. Mana dia boleh? Hah? Ma? Silah taukid. Takunu berarti fi'il mudhari majzum sebagai fi'il syart. Walamatu jazmi hadfu hadfu nun. Mana isim dari takunu? Hah, isimnya mana? Aina ismu? Al-wawu jamaah. Ya, domir muttasil mabni ala dam fi mali rafin ismu takun. Yudrikkumul maut. Yudrik jawab syart. Majzum walamatu jazmi sukun. Ya. Ini karena diidghamkan ya. Asli adroka yudriku, yudrik. Nah, karena dia berjumpa dengan kaf lagi, kum. Ya, kum berarti ini maf'ulun bih dari yudrik. Mana fa'il dari yudrik? La. Mana? Fa'ilnya mana? Al-mautu. Maka maut akan menjumpai kali. Baik. Anna nahu qawlihi. Nahu. Anna yajlis al-alimu yuhtaramu. Ana ini juga isim ya, syartiyah jazimah. Sebagai apa ana ini dia? Fi mahali apa? Fi mahali nasbin dzaraf makan. Anna yajlis al-alimu yuhtaramu. Ya. Anna yajlis al-alimu. Ya, di manapun seorang alim itu duduk, maka dia akan dimuliakan. Yajlis fi'lu syart Al-alimu fa'il yuhtaram jawabu syar. Al-alimu fa'il dari yajlis yuhtaram berarti dia sighah mughayyaru sighah atau yang dikenal dengan bina lil majhul. Berarti dia punya fa'ilnya apa gimana? Naibul fa'il. Naibul fa'il mana yuhtaram? Domir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa ahsantum. Taibarakallahu fik. Wana kemudian mana lagi? Haitsuma. Haitsuma? Taib. Haitsuma isim au fi'il? Isim. Ah, fi mahal? Idan lahu mahal min al-i'rab. Berarti dia punya mahal i'rab. Fi mahali ish? Fi mahali nasbin? Yakunu? Yakunu zarfan. Ya. Zaraf? Zaraf makan. Taib. Haitsuma. Haitsuma tastakim tuflih. Tastakim fi'lu syart majzumun bi haitsuma wa alamatu jazmihi asukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi ujuban taqdiruhu anta tuflih jawabu syart majzumun bi ay haitsuma wa alamatu jazmihi asukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi ujuban taqdiruhu anta. Ya, taqdiruhu anta. Nah. Ya. Dimanapun kamu tastaqim istiqomah tuflih maka engkau akan bahagia. Aflaha yuflihu. Nah, tastaqim istaqoma yastaqimu. Walia qabla al-mim yuhtuhdabu. Tuhdabu. Dihadap itu ya-nya sebelum mim. Dimada ya ikhwa? Kenapa? Ya'anna al-mim ya, qad yuhdab. Wal mim au afwan li anna al mim yusakkan disukunkan wal ya kadzalik nah, berjumpa dua sukun rabuna taibarakallahu fik wa dzakara al musannifu fil jawazim kaifama nahu kaifama taf'al af'al taba'an lil kufiyyin nah musannif ibnu ajurram Zakara beliau menyebutkan fil jawazim di sini kaifama. Kaifama adalah madhab ulama yang lain bukan bagian dari jawazim. Ah. Taib la yu'addi jaziman inda ghairi al-basriyin. Lakin al-musannif kama zakara asy-syarih taba'an lil kufiyyin wal kufiyun zakaru anna kaifama min al-jawazim. Kaifama taf'al af'al. Kaifama taf'al af'al. Bagaimanapun kamu melakukan, aku lakukan juga. Nah, ini nadir. Nadir, jarang kaifama itu disebut sebagai jawazim. Ya, jazim minal jawazim. Allah alam. Ya. Ini bukan mah ranahnya kita merojih-rojihkan. Ya, kita ikutin aja apa yang dikatakan oleh Ibnu Ajurram. Aibarakallahu fik. Wa qad yujzamu bi idah fi darurati syi'r. Kama asyara al-nazim, kama asyara al-muallif ya, fi darurati syi'r. Fil matan. Yujzamu idah ya, fi'il mudhari dijazmkan dengan idza pada darurat syair. Nahu qawli syair. Wa idza tusibka khasasatun fatajammali. Ya. Wa idza tusibka khasasatun. Ya, tusibka idza. Di sini lihat idza. Ya, idza harfu apa di situ idza? Hah? Isim apa harf? Isim syart di situ. Lihat yang butuh fa. Hah? Isim berarti dia nanti sebagai dzaraf ya. Dzaraf apa? Zaman. Ya, dzaraf zaman. Tusibka fi'il mudhari majzumun bi idza. Fi'il syart. Ya, kaf dhamir muttasil mabni 'alal fath fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Khasasatun fa'il tusib. Ya, fatajammal ya. Fatajammal ya jawab syar fa fawaqiah di jawab syar ya tajammal fil amr fil amr. Ya. Wa idza tusibka khasasatun, apabila khasasah, ya. Apa khasasah itu? Kayak adab ya. Menimpamu pada jammali. Ya. Pada jammali yaitu maka engkau bersikap baiklah. Tajammal. Ya, bersikap baik artinya sabar. Sabran jamila, dengan kesabaran yang jamil. Fatajammal. Ya. Itu tafa'al. Tajammala ya tajammalu. Tajammal, bersikap baiklah dalam bersabar. Lihat itu di footnote. Ya. Baik. Al-baitu li Abdul Qais. Bait ini ya milik Abdul Qais, seorang penyair. Wa sadruhu, ya, sadru syair, awal bagian syairnya adalah ya. Nah ini ma agnaka, ya. Ma apa itu? Wastagni itu ya. Wastagni ma agnaka rabbaka bil ghina. Ya. Wastagni fi'il amr. Mintalah kecukupan. Ma agnaka, apa yang mencukupkan untukmu? Mintalah kecukupan hal-hal yang mencukupkan dirimu. Rabbaka, kepada Rabbmu. Bil ghina, dengan kekayaannya. Ya, dengan kekayaannya. Wa syahid fihi, namun poinnya di sini ida, di ida. Ida tusibka khasasatun. Ya. Nah itu di syahidnya di sini adalah ida. Ya. Haitsu jazamat, haitsu ya. Duzimat fi darurati syi'r tusibka, ketika tusibka dijazmkan pada darurati syi'r. Wa ma'nal khasasah al-faqr. Ma'nal khasasah fakir. Oh, berarti wa idza tusibka khasasatun, apabila kefakiran menimpamu, begitu. Ya, apabila kefakiran menimpamu, maka fatajammali. Ya. Wa tajammal ay la tadhar ala nafsik. Ya. Sedangkan makna tajammal apa maksudnya? Ya. La tudhir ala nafsika adzullah. Ya. Janganlah Anda tudhir, Anda tampakkan. Ya, Anda tampakkan kehinaan, wal maskanah dan kemiskinan pada diri Anda. Kalau ditimpa kefakiran, ya udah, fatajammal. Fatajammal maknanya jangan Anda tampakkan kehinaan dan kemiskinan pada diri Anda. Nah. Lihat itu berikutnya footnote. Fawaidu wa tanbihatun, beberapa faedah dan poin penting di sini. Ya, faedah-faedahnya. Qala Ibn Hisham, lam harfu jazmin li nafyil mudhari. Lam itu adalah harfu jazm untuk menafikan fi'il mudhari. Ya. Wa qallabahu madiyan, dan membalikkannya ke zaman madi. Makanya disebut harfu jazmin wa qalbin. Membalikkan ke zaman madi. Taqul, misalkan antum mengatakan yaqumu Zaidun, fayakunul fi'lu marfu'an li khuluwihi anin nasibi wal jazim. Maka yakumu itu fi'ilnya adalah marfu'. Kenapa? Karena tidak ada amil nasab, amil jazim. Ya. Tidak ada amil nasab, tidak juga ada amil jazim. Wa muhtamilan lil hal wal istiqbal. Namun ada juga kemungkinan untuk zaman hal saat sekarang. Dan istiqbal masa datang. Fa'idha dakhalat alaihi lam, apabila lam masuk ke fi'il yakum, yakumu tadi, ya, taib, jazamat hu, maka lam akan menjazmkan fi'il mudhari tadi, wa qallabat hu, dan akan membalikkannya ila ma'nal madi. kepada makna fi'il madi. Ini di intaha. Ini dari syarah Syuzuru Dahab. Ya, karya Ibnu Hisham. Yang matanya juga oleh beliau. Ya, Syuzuru Dahab ini bagusnya untuk setelah belajar Qatrun Nada. Karena lanjutan dari Qatrun Nada adalah Syuzuru Dahab. Baik. Asani yang kedua. Lama ad-dakhilatu 'ala al-fi'l al-madi laysat nafiyatan jazimatan. Kalau ada lama yang masuk ke fi'il madi, berarti dia bukan fi'il bukan harfu jazmin wa nafiyin, bukan. Wa innama hiya dzarfun. Nah, kalau lama yang masuk ke fi'il madi itu maknanya adalah dzaraf. Ya, bukan jazimah. Bi makna hina 'ala al-mashhur, yang maknanya adalah hina, ketika gitu. Misalkan masalahnya ikhwah, ana aqulu lakum. Lamma dzakara asy-syekhu khibratahu wa qissatahu. Lamma berarti maknanya apa? Hina dzakara asy-syekhu. Taib, hina ketika, bukan lamma. Jazimah, bukan. Baik. Wa harfu syartin inda sibawaihi. Dan lama adalah huruf syarat menurut sibawai. Ya. Menurut sibawai, lama itu masuk ke fi'il madi tetap huruf. Huruf syarat. Bukan nafyun. Ini kata sibawai. Ya. Nahu qawlihi ta'ala falamma najjakum minal barri a'radtum. Ya. Maka tatkala namma najjakum, kami selamatkan kalian ilal barri, ke daratan, a'radtum, kalian malah berpaling. Berarti najjakum fi'lu syart, a'radtum jawabu syart. Mana amil syartiyahnya? Ada wat syartiyahnya, lama kata si bawai. Allahu a'lam bishawab. Lihat halaman 79. Mukhattatun yuwaddihu jawazimal mudhari'i ma'at tamtsil. Lihat di situ bagan yang semakin menjelaskan, ya, jazim-jazim, amil-amil jazim fil mudhari beserta contohnya. Al-jawazim, ini amil-amil yang menjazimkan. Nah, yang qasimu ila kismain kama araftum. Alladhi yajzimu fi'lan wahidan, walladhi yajzimu fi'lain. Unzuru ikhwah. Al-kismul awal, alladhi yajzimu fi'lan wahidan, hunaka. Ya, di situ ada empat amil. Lam, lamma, lamul amr, walamu, walam, an-nahiyah. Alam wa alama, alam dan alama itu enggak dianggap sebagai amil jazm, karena amil jazm itu adalah lam dan alama, tinggal ditambahin hamzah istifham. Ya. Nah, alladhi yajzimu fi'lain itu banyak, in, ma, min, mahma, idma, ayun, mata, ayyana, ayina, anna, haitsuma, kaifama. Ya. Kaifama. Idza mana idza? Fisir. Nah, fisir aja. Baik. Nah. Lihat yang menjazmkan satu fi'il. Contoh lam. Lam yuhmil ahmala yuhmilu. Mengabaikan, melalaikan. Lam yuhmil zaidun darsahu. Zaid tidak mengabaikan pelajarannya. Baik. Ya. Lam yuhmil zaidun darsahu. Yuhmil fil mudhari majzum bila zaidun fa'ilun. Darsahu maf'ulun bih. Ya, baik. Darsahu la mudhofun ilaih. Darsa maf'ulun bih mansub wa huwa mudhof ha mudhofun ilaih. Baik. Ah. Berikutnya. Ya. Budi'a ad-darsu, pelajaran telah dimulai. Walamma yahdur Zaidun. Ad-darsu naibul fa'il. Ya. Berikutnya wawnya wawaw haliyah di sini nanti antum pelajari. Sudah belajar di matan kan? Haliyah. Lamma ya harfu jazmin wa nafyin wa qalbin yahdur fil mudhari majzum. Bilamma Zaidun fa'il. Pelajaran sudah dimulai, Zaid belum juga datang. Falyakul khairan aw liyasmut. Pakai lamul amr. Ya. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, gitu ya. Mannya karena mannya teman syartiyah, maka berarti fa di sini fa waqi'ah li jawab syart. Fa waqi'ah li jawab asyart. Lam lamul amr. Yaqul fil mudhari majzum. Ya, majzum bilamil amr. Walamatu jazmiyah sukun fa'il dobil mustatir wujuban tak jawazan takdiruhu huwa khairan maf'ulun bi aw atifah liyasmut lam lamul amr ya yasmut fil mudhari majzumun bila bil amr ya taib. Ah, berikutnya dengan la nahiyah. Ya, dengan la nahiyah la tuakhir amal al-yawmi ila al-ghaddi la tuakhir la nahiyah jazimah tuakhir fil mudhari majzumun bila nahiyah jazimah ya wala mutajazmihi as-sukun wa fa'ilu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta amala maf'ulun bih wa huwa mudhaf al-yawmi mudhafun ilaihi ila harfu jar al-ghadd majrur. Jangan engkau akhirkan aktivitasmu, pekerjaanmu sampai besok. Nah, contoh lagi. Alladzi yajzimu fi'lain in. Ya, lihat tuh in. In tahtarim ikhwanaka yahtarimuka. In syartiyah harfu syartin. Tahtarim fi'lul mudhari. Ya. Fi'l mudhari majzumun bi in wa huwa fi'lu syart. Ya, fa'il dhamir mustatir fihi jawab wujuban taqdiru anta ikhwana maf'ul bi mansub. Lihat, ikhwan jama' ya. Maf'ul bi mansub wa lamatun nasbi ala fathah wa huwa mudhaf ka mudhafun ilaihi. Yahtarimuka jawab syat majzum wa lamatun jazmihi hadfun nun ya nau minal asminal af'al al khamsah. Wa fa'ilu huwa. Mereka akan memuliakanmu kaf ya itu sebagai apa maf'ulun bi ihtaroma yahtarimuka ya kemudian dengan ma taf'al min syai'in tuhas ya apa namanya tuhasab ya tuhasab bukan tuhasib. Kalau tuhasib, engkau menghisap. Tuhasab, engkau akan dihisap. Tuhasab alaih. Ma taf'al. Ma-nya berarti isim syart. Ya. Bimali nasbin maf'ul bih muqaddam dari taf'al. Taf'alu ma min syai'in. Begitu. Min syai'in dia majrur muta'alliq bi taf'al. Taf'al sendiri juga dia pemudhari majzum. Fi'lu syart dari ma. Tuhasab. Ya. Jawabu syart. Majzum. Walamatu jazmihi as-sukun. Wa tuhasab berarti apa? Fa'il apa naibul fa'il? Naibul fa'il domir mustatir wujuban takdiruhu anta. Alai jama' jarum muta'alliq bi tuhasab. Ya. Itu kok bisa jadi maf'ul bih? Hah? Lah kan diisim. Lah iya. Takdirnya apa? Ma taf'alu ma apa yang engkau lakukan apapun gitu. Apa yang engkau lakukan apapun ma min syai ya taf'alu ma min syai paham enggak sini enggak ya segi mana di jelas jadi objek dari taf'al engkau melakukan apa saja dari segala hal, min syai, dari segala hal, ya, tuhasab. Begitu. Man ya'mal khairan yal, ya, siapa yang dia beramal kebajikan, yulki khairan. Ya, siapa yang beramal kebajikan, man mansyartiyah ya'mal fi'il mudhari majzum khairan maf'ulun bi yulki jawabus syart. Khairan maf'ul dari jawabus syart. Yulki khairan. Maka dia akan diberikan kebaikan juga. Akan menerima kebaikan juga. Kalau man bismillah, apaan? Man berarti apa? Bimali raf'in. Mubtada. Berarti nanti jumlah ya'mal khairan, yulki khairan, bimali raf'in, khobar. Mahma tabtonu yudhir ma'al ayyami. Mahma tabtonu. Bagai apapun yang tabtonu, yang engkau rahasiakan, yudhir ma'al ayyam. Dia akan nampak juga. Atau boleh bacanya yadhar. Dia akan nampak. Apa yang kau sembunyikan tadi? Ma'al ayyam. Ma'al ayyam artinya apa? Seiring beriringnya hari. Suatu hari nanti. Gitulah maknanya. Syahidnya mana? Tabtonu. Tabton. Ma tabton. Mahma tabton. Yadhar. Ma'al ayyam. Tabton fil mudhari majzum jawabus fil syart dari mahma. Mahma berarti apa? Lah, mahma isim penghuruf. Hah? Isim. Isim fi mahali rafin. Baik. Berarti jumlah fi mahali rafin khobar. Ya. Yadhar jawabus syart. Berikutnya, id ma tata'allam tataqaddam. Id ma tata'allam, sudah azan belum? Hah? Belum. Id ma tata'allam tataqaddam. Ya. Id apa artinya, apa huruf apa isim? Huruf. Nah. Ya. Idma, idma. Idma artinya barang siapa yang tata alam, yang mau belajar, tata qaddam, dia akan maju. Ya, tata alam di sini fi'il syart, tata qaddam jawab syart. Jika engkau mau belajar, maka engkau akan maju. Gitu. Ya. Berikutnya. Ya. Ayah di sini berarti apa nih? Isim huruf? Isim. Sebagai apa? Dorob. Berarti bacanya ayah yaumin tasum asum ma'ak. Dorob zaman. Hari hari apapun tasum. Belusar. Engkau puasa. Asum. Jawab besar. Aku puasa, maka bersama engkau. Mata tusafir, usafir. Kapan saja engkau safar, aku juga safar. Jelas ya, tusafir fi'il syart, usafir jawab usaf. Ya. Ayyana ta'tini ukrimka. Ya, ayyana ya. Ismu syart jazimah ta'tini fi'il mudhari majzum ata ya'ti. Walamatu jazmihi hadfu harfil illah. Ya, atbu harfil illah. Ta'tini. Ya, nun nun wiqayah ya maf'ulun bi dhamir muttasil. Ukrimka jawabu syart. Ya, majzum. Kaf dhamir muttasil mabni 'ala al-fath fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Aynama. Ya. Aynama yadhhab talibul ilmi yanfa'. Ya. Kemana aja perginya penuntut ilmu, dia akan memberikan manfaat. Dia akan bermanfaat. Aynama, zorof, syartiyah, yadhab, ya, fi'il mudhari, Majzum fi'il syart talibu fa'il wa huwa mudaf al ilmi mudafun ilaih yanfa' jawab syart. Ya. Baik. Anna tajid ma'an ya. Anna tajid ma'an talqa nasan. Ya, di mana saja engkau mendapatkan air, maka engkau akan berjumpa dengan manusia. Ya, tajid fi'il syart ma'an maf'ulun bih talqa jawab syart wala matu jazmi hatku harfin illa ya laqiya yalqa itu ya nasan maf'ulun bih. Baik. Haitsu ma tantadir ahdur ilaik. Ya. Haitsu ma tantadir ahdur ilaik. Di mana aja engkau menunggu ahdur ya ahdur ilaik. Aku akan hadir kepadamu. Tantadir fi'il syart ahdur jawab syart. Kaifa ma tu'amilin nasa yu'amiluka. Ya, kaifa ma ini yang terakhir tadi yang menurut apa namanya kaum Basriun, kofiun apa Basriun, kofiunnya. Kaifama, apa artinya tadi kaifama? Bagaimanapun tu'amil amala yu'amilu memberlakukan annasa orang-orang yu'amiluka mereka akan memberlakukanmu demikian juga. Yu'amilu jawab syart majzum alamatu jazmi hatfu harfil illah dia nominal af'al ala khamsah wa waqaf domir muttasil mabni ala al-fath fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah. Oh itu di footnote masih belum ya panjang ya. Tadi kelewatan ya ini ya. Enggak dibaca ya. Hah? Iya ya. Nah. Baik. Qala Ibnul Hajj. Ibnul Hajj mengatakan ma ya jazimu fi ilain. Ya. Ma ya jazimu fi'ilain. Ma dapat menjazmkan dua fi'il. Ya. Ai asalatan. Maksudnya secara aslinya memang demikian. Ya. Wa illa faqad yakunu al-jawab. Ya. Maka ma itu memang amil jazm asli. Tanpa perlu ditakwil ke makna huruf yang lain. Jika tidak, maka terkadang jawabnya selain ya, selain fi'il. Faqad yakunu al-jawabu ghaira fi'lin. Ya. Maka jawab syartnya nanti bukan fi'il. Ya. Kal jawabi bi fima bi fama nahnu. Ya. Contohnya ialah ya, seperti jawaban fama nahnu. Pada firman Allah Ta'ala, min qawlihi ta'ala, mahma ta'tina bihi min ayatihi litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Ya. Mahma ta'tina bihi, apapun yang kalian datangkan ya kepada kami ya min ayatin dari ayat dari sebuah ayat litasharana agar engkau menyihir kami fama nahnu laka bimu'minin. Maka kami tidak akan beriman kepada. Ya, syahidnya mana? Fama nahnu. Ya. Fama nahnu. Fayu'ta bifa, maka didatangkan dengan fa. Ya, fil jawab pada jawab wa tusamma rabitatan. Li jawab syart dinamakan fa-nya ini fa rabitah. Ya, jawab syart atau fa waqiah di jawab syart. Yaitu yang jawab syart itu ternyata bukan fi'il. Ternyata dia adalah isim atau fi'il amr. Ya. Sebagaimana di ayat ini fama nahnu ma nahnu. Ya. Baik. Yang keempat. Alamatu adawati syarti allati tajzimu fi'ilain sihhatu hululi in asyartiyah mahallaha. Ya. Tanda tanda adawat perangkat syarat ya, perangkat syartiyah ya yang menjazimkan dua fi'il itu apa? Hululu inna hululu in asyartiyah mahallaha. Yaitu in dapat masuk ke posisinya syaratnya gitu. Ini syartiah bukan sih? Nah, mas, coba masuk in, bisa masuk apa enggak? In itu jadi acuan. In syartiah. Bisa enggak dimasuki oleh in? Enggak bisa. Oh, berarti ini bukan syartiah yang huruf itu. Nah. Kenapa fahiya umul bab? Ini adalah induk dari bab ini. Ya, al-khamis yang kelima. Idza jaa fi'lu syarti fi'lan madiyan. Apabila fi'il syart berupa fi'il madi. Ya. Fa innahu yakunu mabniyan fi mahalli jazmin. Maka dia tetap mabni, kan fi'il madi itu mabni. Maka dia tetap madi fi mahalli jazmin. Ya, di mahal posisi jazm. Contoh. Ya. Wa in ya. Ustum ya. Udana. Utum, jika kalian kembali, maka kami akan kembali juga. Baik, besok kita masuk ke pelajaran i'rab dari jawazim. Ya, subhanakallahumma bihamdik, subhanallah ila lanta, astagfirullahaladzim.